Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pornografi masih menjadi persoalan bagi masyarakat di tanah air. Beredarnya gambar-gambar di dunia maya semakin membuat gambar-gambar berbau seronok mudah didapat. Masalahnya, peredaran gambar-gambar yang dianggap sebagian orang seronok itu dianggap biasa bagi sebagian yang lain. Lalu bagaimana dengan syariat agama mengatur batasan pornografi? Pornografi adalah pengumbaran aurat wanita serta eksploitasi daya tarik seksualnya. Hukumnya haram 100% tanpa ada perbedaan secuil pun di kalangan ulama. Bahkan dalam kacamata syariah, jangankan pornografi, sekedar membuka bagian tubuh yang wajar terlihat seperti rambut, lengan, kaki bagian bawah atau leher sudah haram hukumnya. Apalagi sampai memperlihatkan dada, paha, serta aurat besar lainnya. Yang perlu dicatat adalah tidak pernah ada kesepakatan manusia di muka bumi tentang standar batasan pornografi. Kalaupun ada, sifatnya sangat subjektif dan kapanpun bisa diubah-ubah seenak selera masing-masing. Buat masyarakat timur umumnya, mungkin sekedar terlihat rambut, leher, lengan, dan kaki dianggap wajar dan bukan pornografi, tapi buat masyarakat barat umumnya, terlihat belahan dada, paha, dan wilayah lainnya pun belum lagi dianggap pornografi. Bahkan buat kalangan tertentu seperti seniman tak bermoral, tak berbusana pun tidak dianggapnya pornografi, melainkan sebuah ekspresi seni. Maka jika urusan aurat wanita diserahkan kepada rasa dan karsa manusia, jangan harap ada kesepakatan dan standarisasinya. Kalaulah pemerintah RI membuat sebuah departemen khusus yang menangani masalah pornografi, misalnya bernama Departemen Pornografi, lalu departemen itu membuat batasan pornografi, pastilah batasan itu akan terus berubah setiap kali ganti menteri. Kalaulah DPR MPR kita membentuk sebuah komisi khusus, misalnya Komisi Pornografi, sama saja. Pastilah batasan itu akan terus-menerus menjadi perdebatan, bahkan setiap kali akan terus direvisi. Itu sebabnya dalam Islam, batasan aurat wanita itu bukan urusan manusia, melainkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wilayah dalam kehidupan ini yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala serahkan kepada manusia dalam menentukannya. Namun ada wilayah pokok yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Salah satunya adalah masalah batasan aurat wanita. Allah telah mengharamkan para wanita terlihat atau memperlihatkan tubuhnya kecuali hanya sebatas wajah dan tapak tangan. Dan itulah batasan pornografi dalam syariat agama. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Kalau kita konsekuen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gambar wanita yang terlihat rambutnya termasuk kategori gambar tidak senonoh, karena rambut itu aurat, dan aurat itu wajib ditutup. Sedangkan sengaja berpakaian yang tidak menutup aurat itu dosa besar. Demikian juga dengan gambar wanita yang terlihat tangan atau lengannya, atau betis bagian bawah, atau leher, atau tapak kakinya, juga termasuk ke dalam kategori gambar tidak senonoh, karena semua itu adalah aurat wanita. Namun, kalaupun harus berkompromi dengan mereka yang menentang penetapan batas tentang pornografi itu, paling tidak kita harus menyatakan bahwa di luar masalah itu ada sebuah perbuatan terlarang lainnya, yaitu membuka aurat. Pemirsa Khazanah, bagi orang muslim, daging babi adalah haram, tidak boleh dimakan. Orang yang biasa memakan daging babi akan mendapat ancaman. Masalahnya, terkadang tanpa kita sadari, kita telah memakan daging babi. Misalnya ada warung yang menyediakan daging babi tanpa pemberitahuan, dan kita pun tidak tahu jika daging yang disediakan itu daging babi, lalu kita memakannya. Atau bisa saja hidangan di pesawat yang sebenarnya sudah diberitahu kalau daging yang disediakan daging babi karena tidak mengerti bahasanya. Jika makanan telah tertelan masuk ke dalam perut, apakah kita harus memuntahkannya? Ataukah cukup bertaubat saja? Kondisi tidak tahu telah memakan daging babi tidak menuntut keharusan seorang muslim untuk memuntahkan makanan itu. Juga tidak ada keharusan untuk bertaubat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kesalahan karena tidak tahu, lupa, dan tidak disengaja. Allah ta'ala maha bijaksana dan disucikan dari kezaliman. Di antara kebijaksanaan Allah adalah ia tidak menghukum kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu, lupa, atau tidak sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak memberikan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Orang-orang beriman berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan doa orang-orang beriman ini telah dijawab oleh Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Orang-orang beriman berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lalu Allah berfirman, telah aku kabulkan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Maka perbuatan yang hukumnya haram ketika dilakukan karena murni tidak tahu, murni tidak sengaja, atau murni lupa, tidak terhitung sebagai dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk hal ini, ia tidak dituntut untuk bertaubat, karena tuntutan bertaubat itu terkait dengan dosa. Terkait dengan makan daging babi, Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan pada umat ini dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Namun jika makan daging babi karena sebab tertentu yang diizinkan oleh syariat atau dimaafkan oleh syariat, maka tidak ada dosa bagi pemakannya. Oleh karena itu, ayat ini kemudian dilanjutkan. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam keadaan darurat, misalnya sangat lapar dan tidak ada makanan lain selain daging babi, maka ketika itu syariat mengizinkan untuk memakannya dengan syarat tidak boleh berlebihan, sekedar bisa mencegahnya dari kematian. Demikian juga jika makan daging babi karena sebab yang dimaafkan oleh syariat, yaitu karena tidak tahu, tidak sengaja, atau lupa. Dalam ayat ini juga, Allah tidak menuntut pemakan daging babi karena darurat itu untuk bertaubat. Padahal daging babi masuk ke perutnya. Namun itu karena sebab yang dimaafkan dan diizinkan oleh syariat. Bahkan Allah tegaskan dengan dua penegasan. Tidak ada dosa baginya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah, maka jelaslah orang yang makan daging babi karena tidak tahu, tidak dituntut untuk bertaubat atas perbuatan. Ia juga tidak dituntut untuk memuntahkan isi perutnya atau tuntutan yang lainnya. Tidak ada kewajiban apa-apa baginya ketika ia baru mengetahui yang sudah ia makan adalah daging babi. Semoga kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Pemirsa Khazanah, Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah bahaya riya, sebuah perbuatan amal soleh yang dilakukan bukan dimaksudkan untuk meraih ridho Allah, tapi lebih dimaksudkan untuk meraih simpati manusia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi atau yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Hadis ini menunjukkan tentang bahaya riya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik, apalagi terhadap selain mereka. Kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal, karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Amalan ini sangat merugikan karena dapat merusak, bahkan menghapus amal soleh seseorang. Lalu bagaimana dengan menyebut-nyebut aktivitas amal soleh kepada orang lain? Apakah termasuk riya? Atau ujub? Atau membanggakan diri dari amal soleh? Atau yang demikian ini masuk kategori takabur, sombong? Pemirsa Khazanah, para ulama menyebutkan bahwa menyebut atau menyiarkan kebaikan adalah perbuatan amal soleh, karena menjadi sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu Muhammad siarkan. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Menyiarkan nikmat inilah yang disebut dengan tahadduf bin ni'mah. Istilah ini sudah lazim dipakai untuk menggambarkan kebahagiaan seseorang atas kenikmatan yang diraihnya. Atas anugerah itu, ia perlu menceritakan atau menyebut-nyebut dan memberitahukannya kepada orang lain sebagai bukti rasa syukur yang mendalam. Berdasarkan makna ayat ini, mayoritas ulama salaf menganjurkan agar memberitahukan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang jika ia mampu menghindarkan diri dari sifat riya dan agar bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Sehingga secara umum, tahadduts bin ni'mah atau menyiarkan nikmat dapat dibagi kepada dua kategori. Jika terhindar dari fitnah riya, ujub, dan tidak akan memunculkan kedengkian pada orang lain, maka sangat dianjurkan untuk menyebut dan menceritakan kenikmatan yang diterima oleh seseorang. Namun, jika dikhawatirkan akan menimbulkan rasa dengki dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kedengkian dan tipu muslihat orang lain, maka menyembunyikan nikmat dalam hal ini bukan termasuk sikap kufur nikmat. Lebih tegas, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa tahadduts bin ni'mah atau menyiarkan nikmat bukan termasuk bagian dari berbangga-bangga maupun takabur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Qur'an surah Luqman ayat 18. Tahadduts bin ni'mah atau menyebut-nyebut dan menyiarkan nikmat dalam konteks yang lebih luas tidak hanya akan kenikmatan materi yang diterima seseorang. Tapi kesungguhan beribadah dan menjalankan amal soleh juga layak dan tidak ada salahnya untuk diceritakan dan diberitahukan kepada orang lain. Ini sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan agar bisa ditiru serta dijadikan contoh. Namun tentu kepada mereka yang diharapkan mengikuti kebaikan dan amal soleh tersebut. Namun, Hasan bin Ali mengingatkan, jika engkau mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan, maka sebutlah dan ceritakanlah di depan saudaramu yang kamu percayai bahwa ia akan mengikuti jejak yang baik tersebut. Kebiasaan seperti ini pernah dilakukan oleh Abu Firas, Abdullah bin Ghalib, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Setiap kali aku bangun pagi, aku bisa menyebut amal yang aku lakukan di malam hari. Aku sholat sekian, berzikir sekian, membaca Al-Quran sekian, dan sebagainya. Ketika para sahabatnya mempertanyakan yang dilakukan oleh Abu Firas termasuk dalam kategori riya, dengan tenang ia menjawab, Allah memerintahkan dalam ayatnya untuk menceritakan kenikmatan, sedangkan kalian melarang untuk menyebut kenikmatan. Di sini sangat jelas bahwa tahadduts bin ni'mah atau menyiarkan nikmat merupakan salah satu kendali agar kita tidak terjerumus ke dalam kelompok yang dikecam oleh Allah, yaitu mereka yang menyembunyikan nikmat dan mengingkarinya serta tidak mengakui anugerah tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 83. Oleh karena itu, menyebut-nyebut aktivitas amal soleh dan ibadah bisa saja termasuk dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyiarkan nikmatnya. Namun yang perlu digarisbawahi, hal itu jika tidak menimbulkan rasa dengki bagi orang lain. Maka ada baiknya kita mengikuti saran dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jika engkau mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan, maka sebutlah dan ceritakanlah di depan saudaramu yang kamu percayai bahwa ia akan mengikuti jejak yang baik tersebut. Tentu saran ini bisa kita pahami agar dilakukan di ruang terbatas bagi publik. Tapi jika kita ungkap di publik seperti di media sosial, masalahnya menjadi rentan untuk menjadi riya, ujub dan takabur, bahkan bisa menimbulkan kedengkian. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazana, seorang muslim tidak boleh egois, tidak hidup sendiri tanpa mempedulikan nasib orang lain. Sebaliknya, dia harus menolong, membantu dan meringankan beban saudara-saudaranya sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa seseorang tidak akan beriman secara sempurna jika melewati satu malam dalam keadaan kenyang, sementara perut tetangganya melilit karena menahan lapar. Di sisi lain, beliau juga pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Ketika berdoa pun, seorang muslim tidak boleh egois, hanya berdoa untuk dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Tetapi harus mendoakan saudaranya yang seiman selain berdoa untuk dirinya sendiri. Kenyataannya, mendoakan sesama muslim memang merupakan salah satu sunnah hasanah yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh para nabi dan juga orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah berdoa, "Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 41. Nabi Muhammad SAW juga diperintah untuk memohon ampunan bagi dirinya sendiri dan bagi segenap kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman, "Dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Lalu apa untungnya mendoakan orang lain bagi kita? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazana akan segera kembali sesaat lagi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla. Pemirsa Khazana, mengapa kita harus mendoakan orang lain? Apa untungnya kita? Abdullah bin Safwan pernah bercerita dengan mengatakan, "Aku pernah pergi ke Syam untuk mengunjungi Abu Darda radhiyallahu anhu di rumahnya. Tetapi dia tidak ada di rumah. Yang ada hanya istrinya, Ummu Darda radhiyallahu anha." Lalu dia pun berkata, "Apakah tahun ini kau akan pergi haji?" "Ya," jawabku. Dia berkata, "Doakan kami dengan kebaikan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang mustajab. Di sisi kepalanya akan ada seorang malaikat yang diutus secara khusus kepadanya. Setiap kali dia mendoakan saudaranya agar memperoleh kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun akan mendapatkan yang semisal itu." Abdullah berkata, "Lalu aku pergi ke pasar dan bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu dia mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh istrinya yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, baik yang didoakan maupun yang mendoakan akan didoakan oleh para malaikat. Mereka yang didoakan oleh saudaranya tanpa sepengetahuannya akan didoakan oleh malaikat dengan ucapan amin, yang maknanya adalah, "Ya Allah, kabulkanlah doa yang dipanjatkan untuk saudaranya." Sedangkan orang yang mendoakan akan didoakan oleh malaikat dengan berkata, "Dan engkau pun mendapatkan yang semisal." Sungguh sangat beruntung orang yang mendoakan orang lain. Karena selain mendapatkan pahala mendoakan orang lain, dia sendiri akan didoakan malaikat. Dan mendapatkan hasil yang sama dengan orang yang kita doakan. Bahkan dengan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka doa semakin makbul. Bukankah ini sebuah keberuntungan yang berlipat? Sehubungan dengan ini, Imam Ibnu Hibban dalam kitab kumpulan hadits sahihnya membuat sebuah bab khusus dengan judul Anjuran untuk memperbanyak berdoa untuk saudara sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, dengan harapan permohonan untuk keduanya dikabulkan. Di dalam syarah sahih Muslim, Imam Nawawi juga berkata, seandainya seseorang berdoa untuk satu kelompok umat Islam, maka ia akan mendapatkan pahala yang telah ditetapkan. Dan seandainya ia berdoa untuk seluruh kaum muslimin, maka yang aku fahami, ia pun mendapatkan pahala yang telah ditentukan. Dalam perjalanan sejarah Islam, tuntunan ini selalu dipegang oleh kaum muslim dari masa ke masa. Banyak riwayat yang menyatakan hal itu. Misalnya Qadi Iyad pernah berkata, jika kaum salaf hendak berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka juga akan mendoakan saudaranya sesama muslim dengan doa tersebut. Karena doa tersebut adalah doa yang mustajab, dan dia pun akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya sesama muslim itu. Al-Hafiz Az-Zahabi menyebutkan kisah dari Ummu Darda radhiyallahu anha bahwa suaminya Abu Darda radhiyallahu anhu memiliki 360 orang yang dicintainya karena Allah yang selalu didoakannya dalam solat. Lalu Ummu Darda mempertanyakan hal itu dan dia pun menjawab, apakah aku tidak boleh menyukai jika para malaikat mendoakanku? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali juga pernah berkata, saya terus mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya selama 40 tahun. Dalam doa itu saya mengatakan, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Tidak disebutkan doa ini disisipkan pada bagian mana dari solat itu. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ampuni ya Allah semua kefasikan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.